agar nanti aku bermimpi dengan indah. Adikku yang manis, asal kau berjanji, usai bercerita kita harus segera lekas tidur. Bila malam tiba, pejamkan matamu, tidurlah memegang tanganku dan hangatkan datang. Bila pesan mati, tak bersama lagi, ingatlah malam ini kakak saat kita satu selimut. Kakak aku takut, adik jangan takut. Ada apa itu mendekat padaku, berjanji padaku. Tidurlah sekarang, pejamkan matamu. Bila